Jadi bisa apa tidak, Dek? Gamelan Jawa untuk lagu dangdut bisa enggak? Enggak bisa, aslinya enggak bisa. Nek gak percaya kan gain gamelan sing ndek kene iki. Gak iso. Maka itu bukan gamelan Jawa, tak kandani. Ini gamelan Kiai Kanjeng Sece. Ngono lho, Rek. Kan enggak percaya? Siji meneh ya. Mas Doni aku njaluk. Siji meneh ya, tak percaya. Iki gak jelas lagune apa iki. Tapi Jawa, tapi yang gamelan Kiai Kanjeng iso. Setelah itu kita merenung lagi. Tapi Oke, Mas Doni akan membawakan. Kalau dia memang anak band benar-benar, kalau tidak percaya, jelok tanganmu. Loh, kayak gini ini, ya, bagus kadung ini, kayak seperti apa-apa ini. Ini wudhu sah apa tidak? Beres ya, tidak ada masalah ya. Alasannya sederhana, wudhu itu yang dicuci secara administratif adalah badannya, tapi secara substansi yang dicuci adalah rohaninya, betul enggak? Mulane gak nganggo banyu, nek gak banyu nganggo debu gak masalah. Gak debu ya wis pokoke apen-apen wis gak masalah. Nek anjene gak opo-opo, kan gitu. Karena nek wong ngentut sing ngentut opone? Terus sing bagian ngentut men diwudu ta gak? Ono wudu ngene iki. Gak ono. Jelas ya, Rek ya? Dah, teman-teman udah beres semua. Subah nomor Give Me One Reason Doni Simanjuntak. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. Ooh, you better make me change my mind. Baby, I got your number, and I know that you got mine. Baby, I got your number, and I know that you got mine. You can call me, baby. You can call me anytime. You gotta call me. Yeah. I don't want no one to squeeze me, then I take away my life. I don't want no one to squeeze me, then I take away my life. I don't wanna leave you lonely. Ooh, you better make me change my mind. Ask for you, but I won't. Faiz Marwanto, Resuling. Pasari Wodong, Barabiola. Santoso, para keyboard. Mas Gianto, para kendang Jawa. Thank you. Joko SP kita arep. Berikut ini favorit saya, Mas Cicit, para drum. You better make me change my mind.